Jai pong iki awak nom ya. Sesawane payu begini payu. Dua hari 4 kali. Nalikane ro ing salu hatiku. Lama Thank you. cidro nek iki tekane gasik kok. Ha iya. Saka adoh iki, pucuk gunung kono kae. Udan-udan tekane telat. Nalikane ilang ing ayo terus kok. Alah-alah. Sing anyar siji. Apa? Bojo. Sesuk. Mungkinkah kembali Hai si Anto. maju loro Pak Bu. Eh? Esone nak mbira wani maju loro. Oh iya. Mungkin kembali Adi siung pipi dibele dikasih sayang omaya hidung macul rambutnya hingga maya. Pujaanku putri Sari. Thank you.